السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوة الإيمان، saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, min akhlaqil iman al-badlu wa tadhiyah. Di antara akhlak keimanan, di antara akhlak orang yang akidahnya benar, Bapak Ibu sekalian, adalah al-badlu wa tadhiyah. Mencurahkan segala upaya dan berkorban di jalan Allah, di jalan Islam. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui sejauh mana akidah kita, sejauh mana keimanan kita, maka di antara tolak ukurnya adalah at-tadhiyah, pengorbanan di dalam berislam ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana seorang mukmin mempunyai kesungguhan dalam berkorban di jalan Allah, mari kita lihat dulu sifat manusia, karakter manusia sebelum dia memasuki sebuah perguruan tinggi yang bernama iman. Saudara-saudara sekalian, terlepas pro dan kontra antara al-misaliyin wal-waqi'in, antara orang-orang yang menganut falsafat idealisme dan falsafat realitas, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia yuhibbu dzatahu, yuhibbu nafsahu, setiap manusia menyintai dirinya. Itulah yang disebut dengan al-fardiyah atau al-ananiyah. Individual, individualisme. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk mementingkan dirinya. Terus sekalian, tetapi juga tidak bisa kita pungkiri, di antara fitrah manusia yang lainnya juga adalah hajatuhu ila hayat al-istimahiyah, kebutuhan dia untuk hidup bermasyarakat. Tidak ada di dunia ini orang yang ingin menyendiri. Semua manusia, hatta manusia yang jahat sekalipun, dia ingin bermasyarakat, tidak ingin sendirian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah ditimbang-timbang antara keduanya, satu sisi dia menyintai dirinya, yang penting dirinya selamat, yang penting dirinya sehat, yang penting dirinya aman, tetapi di sisi yang lainnya dia tidak bisa lepas daripada masyarakatnya. Setelah ditimbang-timbang, ternyata tetap manusia lebih berat kepada dirinya daripada kebutuhan kepada masyarakatnya. Nah, seharusnya ketika manusia yang anani, yang mempunyai sifat individualis ini dibiarkan, itu sangat membahayakan kehidupan manusia di dunia ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau setiap manusia mementingkan dirinya, yang penting dia aman, yang penting dia selamat, yang penting dia sehat, yang penting dia tidak terkena risiko. Kalau seandainya setiap manusia dibiarkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, alangkah jahatnya manusia itu. Bapak Ibu, kalau setiap manusia memilih aman, memilih santai, memilih istirahat. Kita enggak usah di zaman Nabi dulu yang lebih jauh. Kira-kira Bapak Ibu, Indonesia bisa merdeka apa? Kalau setiap penduduk Indonesia di zaman dijajah Belanda, yang penting dia aman. Yang penting dia yang bisa istirahat. Betapa hancurnya dunia ini ketika manusia-manusia itu yang penting dirinya selamat. Yang penting dirinya iman. Yang penting dirinya aman. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Madrasah apa? Jaringan apa? Perguruan tinggi apa? Yang menjadikan manusia yang awalnya mencintai dirinya, yang awalnya mementingkan dirinya, yang awalnya dirinya senang istirahat, kemudian bisa berubah akibat Allah. Dia korbankan kepentingan pribadinya. Dia korbankan sesuatu yang mahal tanah airnya. Dia korbankan harta bendanya. Dia korbankan sampai berani meninggalkan keluarganya untuk berjuang demi kebaikan umat manusia. Yang dulunya nafsi-nafsi masing-masing, kemudian berubah menjadi umatku, yang jadi pikirannya adalah umatku, yang jadi pikirannya adalah bangsa, sehingga kehidupannya yang ikhwan iman melompat dari individualisnya kepada untuk kepentingan umat manusia, kepentingan Islam, kepentingan dakwah, meninggalkan istirahat, meninggalkan kesenangan-kesenangan. Terus kalian, orang yang seperti itu kok bisa terjadi? Asal pertanyaannya, dari perguruan tinggi mana orang tersebut? Ternyata Bapak Ibu kalau kita renungi, dari perguruan tinggi yang bernama Al-Iman, Al-Aqidah. Mari kita buktikan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupan orang-orang yang imannya benar, akidahnya benar, betapa mereka berkorban dengan sesuatu yang sangat mahal. Ya. Kita mulai Bapak Ibu sekalian dari kisah Abu Talha radhiyallahu anhu al-Ansari. Begitu beliau mendengar ayat 41 surat At-Taubah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ihfiru khifatan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum tablamun. Infiru, berangkatlah kalian wahai orang-orang beriman. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk berangkat. Khifafan, dalam keadaan ringan. Wasiqalan, dan dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu fi sabilillah, di jalan Allah. In kuntum ta'lam, dari khairul lakum, yang demikian itu baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahui. Bapak sekalian, begitu mendengar ayat ini Bapak Ibu, Abu Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Amr, sudah tua, dia berkata kepada anaknya, ya bunai, jahizuni, wahai anak-anakku, persiapkanlah saya untuk berperang. Siap-siapkanlah senjatanya, pakaiannya. Kemudian anaknya mengatakan, ya Alhamdulillah, ya Abi, semoga engkau dirahmati oleh Allah wahai bapakku. Tidak usah kamu berperang. Kamu sudah berperang lama bersama Rasulullah SAW sehingga Nabi meninggal. Kemudian kamu juga sudah berperang di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar sudah meninggal. Dan anak-anak kami sudah berperang di zaman Umar bin Khattab sampai Umar juga sudah meninggal. 3 periode. Apa kata beliau? Nah, Allah telah memanggil kami. Allah memanggil dengan kata khifafan, berangkatlah dengan keadaan ringan. Wattikola, dan berangkatlah dengan keadaan berat. Akhirnya Bapak Ustaz Abu Talha Rasul berangkat dan perang ini perang lautan, jauh menyeberangi lautan. Sampai di perjalanan dilakukan beliau meninggal dunia di dalam medan jihad sabilillah. Kemudian ketika mau dikuburkan, para sahabat belum menemukan Al-Jazirah, belum menemukan pulau perjalanan yang jauh di tengah lautan. Sampai-sampai di Al-Jazirah sebuah pulau, sekitar 7 minggu baru mendapatkan pulau itu. Kemudian Abu Talha dimakamkan di pulau tersebut, Pak Nahlatan. Ini Abu Talha, Pak Nahlatan, yang sudah tua. Lagi contoh yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu pemuda yang ganteng, yang gagah. Saudara-saudara hafizakumullah, begitu hijrah ke Madinah. Kemudian terjadi perang Uhud, Bapak Ibu sekalian. Pemuda yang ganteng, pemuda juga yang terpandang di Mekahnya, Bapak Ibu sekalian. Begitu hijrah ke Madinah, dan beliau setiap perbuat tidak mendapatkan upah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu terjadi perang Uhud, yang tewas di medan jihad. Ketika mau dimakamkan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu semua kisah ini, kita perbaharui lagi dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, yaitu dengan berkorban di jalan Allah dengan seluruh yang kita miliki. Apa terjadi Bapak Ibu sekalian? Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu sekalian, begitu ditutupi jenazahnya, Bapak Ibu, kepalanya kelihatan, karena tidak cukup. Kepalanya ditutup, kakinya yang kelihatan. Menggambarkan betapa kesederhanaan beliau. Pemuda yang gagah, yang tampan, yang kaya, yang ibadah iman. Semuanya itu tinggalkan untuk menjadi jalan Allah. Ketika pakaian perangnya dipakai untuk menutupi kepalanya agar tertutup semua jenazahnya, kepalanya yang kelihatan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memerintahkan agar kepalanya ditutupi dan kaki yang kelihatan ditambah dengan bentuk yang lainnya. Begitu Nabi melihat jenazah bin Umair, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung membacakan satu ayat, Bapak, yaitu ayat 23 yang ada dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين di antara orang-orang beriman رجال orang-orang Rijal asli maknanya dari kata rojul, Bapak Ibu sekalian. Rojul itu artinya laki-laki. Tetapi ulama tafsir mengatakan ungkapan rijal bukan semata-mata dimaksudkan laki-laki lawannya perempuan dari pendekatan jenlah. Tetapi kata rijal di sini, Bapak Ibu sekalian, dihadirkan oleh Allah dalam konteks danaan alihi, ujian kepada. Jadi kalau seseorang ini dipuji oleh Allah karena aktivitasnya, perjuangannya, dalam bahasa Al-Quran dibahasakan dengan kata rijal. InsyaAllah, tokoh. Saudaku ma'ahadullah alaih, yang jujur terhadap janjinya kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, maka sebagian mereka ada yang sudah menemui ajalnya. Ini di depan jenazahnya Mus'ab bin Umair Nabi membaca ayat ini. Wa minhum man yastabir, dan sebagian mereka ada yang masih menunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya. Subhanallah, ya Allah iman. Coba kalau itu kita orangnya, dibacakan oleh Nabi satu ayat di mana ayat itu adalah menggambarkan kesungguhan dan berkorban dari jalan Allah, dan pasti dan surga. Subhanallah, ya ikhwatal iman, ada dan nikmat yang lebih besar daripada kesaksian Nabi kepada orang yang berkorban di jalan Allah dengan yang mahal. Pemuda yang ganteng, dia tidak sayang dengan waktu mudanya. Di saat anak-anak muda sekarang tidak sedikit waktunya terbunuh untuk berbuat maksiat, waktunya terbunuh untuk narkoba, waktunya terbunuh untuk pacaran. Mus'ab bin Umair yang ibadah, pemuda yang ganteng, itu semuanya waktu-waktu indah bagi sebagian orang yang digunakan untuk maksiat, beliau gunakan untuk berjuang di jalan Allah, berkorban, membuktikan bahwa akidah yang benar adalah melahirkan sebuah pengorbanan. Ini sahabat, sekarang pindah kepada tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama Ibnu Musayyab. Ibnu Musayyab. Saudara sekalian, beliau sudah tua. Mata yang satu sudah hilang, artinya tidak bisa melihat. Sudah tua, mata yang satu sudah hilang. Bapak ibu sekalian, hafizakumullah. Kemudian beliau begitu mendengar panggilan jihad ya ibadallah, langsung secepatnya beliau ikut. Kemudian tanya oleh kau muslim pada waktu itu, ya syaikh, engkau telah gugur, sudah dimaafkan oleh Allah. Karena beliau, apa kata beliau? Meskipun saya sudah tua, sudah seperti ini kondisi saya, apa kata beliau? Saya paling tidak tersarut jawab. Saya bisa menambah jumlah kaum muslimin, paling tidak untuk membuat opini bahwa umat Islam itu banyak yang bersyukur. Kemudian saya juga masih bisa membawa logistik, membawa peralatan-peralatan perang, membawa makanan-makanan dan sebagainya. Subhanallah, itu saja saya. Rahimallahu sekalian. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ahkam, Jabul Ahkam yang dikarang oleh Al-Qurtubi, ulama dari Cordoba, dari Spanyol, dari Asdania, karena dulu berabad-abad dikuasai Islam. Ketika umat Islam masih berjihad, ketika umat Islam betul-betul berkorban di jalan Allah, belum terkena fitnah dunia, belum terkena fitnah kekuasaan, belum terkena fitnah perempuan, Spanyol berabad-abad dikuasai oleh Islam, dan melahirkan ulama-ulama besar di antaranya adalah Al-Qurtubi. Nisbatan ila Cordoba. Apa kata beliau dalam tafsirnya? Diriwayatkan oleh sekalian. Ada perlombaan antara bapak dan anak. Berlomba-lomba untuk ikut berjihad. Dan kan tidak mungkin bapak ibu, bukan tidak mungkin ya. Pembagian tugas, karena di rumah juga harus ada yang menunggu. Ya. Tidak harus perang semuanya. Belum di ayat 122, surat At-Taubah tidak harus semuanya perang. Akhirnya, karena berebutan bapak dan anaknya berebutan. Begitu diundi bapak ibu sekalian, yang keluar adalah nama anaknya. Apa yang terjadi? Kata bapak. Nah, saya ini bapak kamu. Udah kasih saya undian itu. Saya saja yang berperang. Kamu yang di rumah. Terus sekalian. Merindukan sebuah pengorbanan yang sebenarnya untuk membela ajaran Allah. Apa kata anaknya? Wahai bapakku, hadhihi jannah, ini surga. Kalau bukan surga, niscaya saya akan memberikan kesempatan untuk bapak. Tapi karena ini surga, wahai bapakku, la, saya saja yang berperang wahai Bapak. Subhanallah, ya ibadallah. Ini bisa Bapak Ibu di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika berbicara tentang firman Allah infiru khifafal wasiqala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan dari seluruh umat manusia, khususnya umat Islam yang jujur dalam akidahnya, dalam dakwahnya. Begitu Nabi mau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan fokusnya bagaimana merasakan sakit yang sakaratul maut. Kita tahu semua Bapak Ibu sekalian, sakaratul maut itu sangat menyakitkan, sangat dahsyat. Bayangkan sampai Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat bapaknya mau meninggal, padahal beliau manusia terbaik, Rasulullah SAW. Dan ketika itu yang terima dalam kondisi yang seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang diingat bukan bagaimana bercabut nyawa Israel, yang diingat adalah umatnya, umat ini. Seorang umatnya yang diingat kepada bukan dirinya, bukan nafsi lah, tapi umat ini. Alangkah butuhnya saya dan kita semua kaum muslimin, terutama pemimpin-pemimpin di negeri ini, bagaimana hidupnya selalu ingat umat ini, bangsaku, bukan nafsi diriku dan diriku. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, at-tasbih pengorbanan adalah betul-betul bukti bahwa keimanannya benar. Pada gilirannya Ibn Hafidzullah, sebagian orang yang biasanya selalu mengingat kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan golongannya, kepentingan partainya, semua bisa ditinggalkan, berkorban melompat jauh untuk demi kepentingan dunia, kepentingan umat Islam, kepentingan siswa, kepentingan Islam. Pada dasarnya kepentingan buat kita semuanya, karena Islam rahmat buat alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya untuk manusia saja, tapi Islam adalah rahmat buat alam semesta. Oleh karena itu, generasi terbaik Bapak Ibu sekalian mampu ya, menjauhkan dirinya dari kekikiran ketika dia mati mempunyai penyakit anania, egoisme. Bapak sekalian hafidzakumullah, semoga ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah serta kehidupan salafus saleh para sahabat, para tabi'in ini senantiasa hadir dengan kehidupan kita. Yakin dengan demikian insyaAllah sudah sekali terjadi perbaikan pada bangsa ini dan umat ini. Bapak sekalian, semoga kita semuanya keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjuang berkorban di jalan Allah dan meninggalkan kepentingan pribadi, meskipun kepentingan pribadi pun juga diperhatikan, tapi jangan sampai menghalangi menjadi orang yang sangat bermanfaat kepada orang banyak dan kepada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, saya tutup dengan dua tausiah hadis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terus berdoa sesudah ini.